Bismillah. Kita baca sedikit masalah dhamir. Ya, dhamir kemarin sudah kita dapatkan adalah ada yang untuk mutakallim, ana, nahnu, ada untuk mukhatab, ya, anta, dan seterusnya. Ada untuk ghaib, seperti huwa. Kalau dhamir yang menunjukkan hudur, mutakallim dan mukhatab, tidak butuh adanya merja. Adapun dhamir yang menunjukkan ghaib, pihak ketiga, ini yang butuh kepada marja yang kembali dhamir tersebut kepadanya. Katakanlah rahimahullah ta'ala, wal aslu fil marja' an yakuna sabiqan ala dhamiri lafzan wa rutbatan mutabiqan lahu lafzan wa ma'nan. Marja' ini kalimat yang kembali kepada dhamir itu mendahului dhamir secara lafaz dan rutbah. Rutbah itu yakni kedudukan dalam i'rab. Mutabiqan lahu yang sesuai dengan dhamir, cocok dengan dhamir, sesuai dengan dhamir, lafzan wa ma'nan. Misal seperti wa nada Nuh rabbahu. Dan Nabi Nuh pun menyeru Rabbnya. Asyahid, dhamir pada Rabbahu. Dhamir pada Rabbahu, hu di situ dhamir gaib. Air ya'ud, kemana dia kembalinya? Kembalinya kepada Nuh. Dhamir tersebut kembali kepada Nuh. Dan Nuh itu lebih mendahului dhamir dalam lafad, lebih dulu disebut, dan juga a'la rutbatan, karena Nuh dalam i'rab kedudukan adalah sebagai fa'il, sehingga lebih dulu dari sisi lafad dan lebih dulu dari sisi i'rab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad yakunu mafhuman min madatil fi'il sabiq. Dan kadang marja'nya itu adalah sesuatu yang dipahami dari fi'il yang telah mendahuluinya. Seperti i'dilu wa aqrabu litaqwa. Iya, hendaknya kalian berlaku adil, karena dia itu lebih dekat kepada ketakwaan. Huwa di sini dhamir. Aini ya'ud, kemana dia kembalinya? Mana marja'nya? Marja'nya kembalinya kepada apa yang dipahami dari fi'il, i'dilu. Yaitu adil. I'dilu huwa. Huwa kembali kemana? Ini ke adil. Hendaknya kalian berlaku adil karena dia. Ini karena maksudnya perbuatan yang adil itu adalah aqrab li taqwa, lebih mendekati kepada ketakwaan. Tidak disebutkan marja'nya, tetapi difahami dari fi'il, i'dilu. I'dilu huwa, huwa kembali kepada al-adl. Sesungguhnya keadilan itu lebih mendekati ketakwaan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad yasbiqu lafzan la rutbatan. Kadang marja' kembali dhamir itu lebih mendahului dhamir dari sisi lafaz tetapi tidak dari sisi rutbah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idibtala Ibrahim rabbuhu. Rabbuhu asyahid dhamir pada hu, pada rabbuhu. Kemana kembalinya? Kembalinya kepada Ibrahim. Tatkala Rabbnya Ibrahim menguji Ibrahim. Hu ini dhamir kembali kepada Ibrahim yang lebih dulu disebutkan secara lafaz. Ini yasbiqu lafzan. Lebih dulu disebutkan secara lafaz. Tetapi kalau rutbah, Rabbuhu lebih tinggi daripada kedudukan Ibrahim. Sehingga hanya yasbiq lafzan, tidak rutbatan. Atau sebaliknya, waqad yasbiqu rutbatan la lafzan. Ya, marjanya tersebut lebih tinggi kedudukan dari sisi rutbah, tetapi dia lebih akhir dalam lafaz. Seperti hamala kitabahu at-talibu. Saya ulangi, hamala kitabahu at-talibu. Asyahid domirhu pada kitabahu. Hamala kitabahu at-talibu. Domirhu pada kitab ini kembali kepada talib. Iya, dan talib itu lebih tinggi kedudukannya karena dia sebagai fa'il, tetapi dia di akhir, tidak mendahului secara lafaz. Dia di belakang. Ini marja' dalam dhamir ghaib. Ya, kadang lebih mendahului secara lafaz dan rutbah, kadang hanya mendahului lafaz tidak rutbah, dan kadang ya mendahului secara rutbah tidak lafaz. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan.